Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, kembali lagi kita ingin berusaha merenungkan ayat demi ayat Al-Quran yang pada hari ini sampailah kita pada surat Ibrahim, yaitu ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'atikum naba'ul ladhina min qablikum qawmi Nuhin wa'adin wa Thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'athum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Yang artinya, belumkah kami, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum 'Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka, tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, maksudnya wahyu. Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ayat ini dengan singkat dikatakan bahwasanya nabi-nabi yang diutus di dalam ini, di dalam firman Allah ini disebutkan Nabi Nuh dan rasul yang diutus kepada 'Ad dan Samud dan orang-orang yang sesudah mereka, yaitu banyak sekali mereka itu mengingkari atau menolak tentang kebenaran yang disampaikan para rasul-rasul sesuai dengan kaumnya masing-masing. Dan di sini ditekankan Allah Subhanahu wa taala la ya'lamuhum illallah. Ini mengisyaratkan bahwasanya hanya Allah lah tahu. Kalaulah kita buang kata la dengan illanya, artinya ya'lamuhumullah, hanya Allah Subhanahu yang tahu, tidak ada yang lain. Maka pemakaian kata la dengan illa untuk mengukuhkan dan untuk membenarkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak ada yang lain. Begitulah Allah menegaskan dengan firman-Nya, dengan susunan katanya, bahwasanya hanya Allah yang tahu bagaimana kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad dan Samud, mereka itu betul-betul adalah benar-benar melanggar perintah Allah. Contohnya mereka itu betul-betul benci apa yang dibawakan oleh para rasulnya. Buktinya dalam ayat ini dikatakan, ja'athum rusuluhum bil bayyinat, ketika datang kepada mereka utusan Allah atau Rasulullah ataupun rasul-rasul yang dikirim kepada kaum Nabi Nuh dan yang lainnya itu, dengan membawa bukti nyata yang bil bayyinat, betul-betul itu memang melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa reaksi mereka? Mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka itu menutup tangannya ke mulutnya. Ini adalah menunjukkan pertanda karena kebencian mereka terhadap apa yang dibawakan para nabi-nabi terdahulu. Inilah sifat kemungkaran. Mungkin ini terdapat di zaman sekarang ini. Na'udzubillah min dalik. Maka ketika terjadi seperti ini, maka untuk para da'i, janganlah takut. Kebenaran itu, kekuasaan itu, ketentuan itu pasti Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman. Keteguhan hati itu Allah akan turunkan kepada mereka. Maka syaratnya, janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Tetaplah berdakwah, tetaplah berjuang, tetaplah perkuat keimanan, tetaplah perkuat keibadah kita kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi percuma, karena semuanya itu pasti Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Untuk itulah, supaya kita tenang, supaya kita hati kita ini tentram, sehingga keimanan kita mudah-mudahan bertambah hari demi hari. Tidak kita melihat perlakuan orang-orang yang selalu menentang firman-firman Allah, yang selalu menolak. Tolakannya itu yaitu bukan saja mereka itu diam, tapi mereka peragakan, contohnya di dalam ayat ini, sampai mereka itu menutup tangannya ke mulutnya. Karena itu adalah bukti betul-betul mereka itu benci terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul atau para nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya kita harus betul-betul beriman kepada Allah, jangan sampai takut. Karena buktinya sampai saat sekarang ini Allah telah banyak memberikan kita apa? Yaitu nikmat. Maka nikmat itu kalau kita syukuri, sebagaimana pertemuan kita yang telah lalu, itu akan dapat lebih memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita dan insyaallah akan mengembangkan lebih banyak lagi. Tafadhol Ustaz Ardiansa. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menarik ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan ayat ini, bahwa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat ini adalah bahagian ringkasan daripada penjelasan tentang umat-umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan para nabi yang diutus kepada mereka. Di dalam surah Fatir misalnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi setiap umat itu diutus kepada mereka orang yang memberikan peringatan, apakah itu rasul ataupun nabi. Dan begitu juga di dalam surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita melihat bahwa penolakan terhadap kebenaran itu sesungguhnya telah terjadi sejak zaman dahulu kala, bahkan bukan hanya kepada orang-orang biasa penolakan itu terjadi, tetapi terhadap dakwah para nabi dan rasul. Sehingga Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ibrahim ayat ke-9 ini menegaskan tentang kaum Nuh yang ingkar kepada Nuh, dan kemudian Allah tenggelamkan dalam banjir bandang yang sangat luar biasa hebatnya. Dan begitu juga kaum Ad, kaum Tsamud yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan angin birihin sorsorin atiyah, dan gempa bumi yang sungguh sangat luar biasa. Dan ini semuanya tidaklah terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah mengetahuinya. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala muhitum bikulli syai'. Allah itu melingkupi, menguasai, mengetahui, meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi, kalau itu pernah terjadi pada masa lampau, dan ini bukanlah dongeng, dan ini bukanlah kisah-kisah animasi yang mustahil terjadi atau yang hanya sekedar khayalan, tetapi ini adalah satu kisah yang nyata, ya, yang sampai sekarang bekas peninggalan mereka masih dapat kita saksikan di Mesir misalnya, piramid Abul Haul dan yang lain-lainnya. Begitu juga di Damaskus kita melihat, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, bahkan di Saudi Arabia ada Madain Saleh, yang itu semuanya adalah peninggalan-peninggalan daripada umat-umat terdahulu yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kufurnya mereka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini semuanya menjadi catatan penting ketika kita menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak berbeda dengan mereka. Artinya ketika kita kufur, dapat saja detik ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberikan panjar azab bagi kita di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tidak ada jawaban lain atau usaha lain yang dah harus kita lakukan saat sekarang ini, kecuali kalau kita adalah orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik, maka segeralah kita memperbaiki diri. Kalau kita adalah orang yang senantiasa dengan entengnya meninggalkan sholat, segeralah kita bertobat dan sholatlah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kita. Dan kalaupun kita adalah orang yang baik, orang yang saleh, maka tingkatkanlah kesalehan kita dan sebarkanlah kesalehan itu kepada orang lain dengan ilmu yang ada pada diri kita. Insyaallah dengan usaha yang setiap kita melakukannya akan ada sedikit perubahan, dan dengan demikian Allah meridhai hidup kita dan kelak dimasukkan dengan rahmatnya ke dalam syurga. Amin. Mungkin itu tambahannya. Ya. Kesimpulannya dalam ayat ini adalah ketika Rasul diutus, ketika Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, itu ajaran yang pertama yang ditekankan di sini adalah ajaran tauhid. Bahkan sampai pada masa Rasulullah juga ditekankan tauhid. Karena kalau tauhid kita sudah rusak, maka segala pekerjaan akan rusak. Maka marilah kita jaga dengan ibadah kita. Kalau kita merasakan kurang, kita harus perbaiki. Yang belum mengerjakan, dilaksanakan, dan bertaubatlah kepada Allah, karena pintu taubat sangat terbuka. Dan tidak, janganlah pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.